hidupmu, integritas di dalam gereja, khotbahmu hidupmu, tuntutan bagi pemuka agama. Khotbahmu hidupmu harusnya menjadi milik setiap orang yang mengaku beragama. Ya, khotbahmu hidupmu. Alangkah indahnya kalau hidup adalah apa yang ada di dalam khotbah. Karena khotbah selalu indah terdengar di telinga. Sebuah kepedulian yang dikumandangkan terhadap sesama. Sebuah keberanian yang digambarkan bukan saja berkorban harta tetapi juga nyawa. Wow, sebuah kebersamaan yang sangat indah karena berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tak terbilang nilai dalam khotbah. Alangkah indah kalau khotbah menjadi kenyataan yang luar biasa, membawa kita menapaki hari-hari untuk semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini. Alangkah indah jika khotbah menjadi sebuah kenyataan di kehidupan, sehingga tiap orang tak sekedar mendengar tetapi kini merasakan. Gugatan bagi tiap orang beriman, gugatan bagi Anda yang mengaku percaya, gugatan bagi Anda orang beragama. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat memuja. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat mengaku dosa. Semoga rumah ibadah tak berhenti di rumah ibadah, tetapi rumah ibadah bisa memberi suasana yang merubah hidup tiap anak manusia. Rumah ibadah bisa menitip supaya ibadah dibawa dalam kehidupan nyata, sehingga ibadah hadir di keseharian, dimiliki oleh tiap orang, dirasakan manfaatnya oleh tiap insan. Dan akhirnya orang boleh berkata, betapa indahnya hidup dalam ibadah yang diawali, yang didasari sebuah kebenaran khotbah yang hadir di kehidupan nyata. Alangkah indahnya jika itu menjadi sebuah kenyataan. Sudah sepantasnya tiap agama memeriksa diri. Jangan-jangan menemukan yang berbeda. Karena yang dilakukan di kehidupan ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang dikhotbahkan. Awas, gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Hadir dalam kehidupan nyata, berbagi dengan sesama. Dan sesama bukan saja orang seagama, tetapi sesama adalah manusia. Semoga Anda melakukan apa yang seharusnya. Bersama saya, Bigman Sirait.